Sesampainya ku di rumahmu, kau tak mau keluar menemui aku. Sayang, seribu kali sayang, sesampainya ku di rumahmu, pembantumu yang keluar menemui aku. Mungkin emosi teleponku tak kau angkat.